بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه وفي كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، وفي كتاب الطهارة، وفي رابع باب من أبواب هذا الكتاب كتاب الطهارة، وهو باب الوضوء. فمن يذكرنا بالحديث الماضي؟ من حفظ الحديث الماضي؟ بارك الله فيكم، أحسنتم وجزاكم الله خيرا. هذه حلقات العلم المثمرة، تحفظ الحديث وتعلم فقهه وتشارك أيضا، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بسم الله، الحمد لله، kita masih berada dalam kitab Bulughul Maram Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan masuk pada hadis yang keempat, dan beliau nama bersilakan untuk membaca dan ikhwah membacanya. Dan beliau mengatakan, semoga Allah berikan barokah kepada kalian. Ini termasuk enam kenikmatan yang Allah berikan, yang tidak diberikan kepada semua orang. Dzalika fadlullah yutihi man yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. As-su'alul awwal, barakallahu fikum, ما حكم لعاب الحيوانات مطلقا؟ pertanyaan pertama. الجواب الجواب كما ذكرتم، الأصل في ذلك الطهارة إلا ما خصه الدليل، فجميع لعاب الحيوانات طاهر إلا ما خصه الدليل وهو لعاب الكلب فإنه نجس. Pertanyaan pertama. Naam. Apa hukum air liur semua hewan? Jawabannya sebagaimana disebutkan, semuanya thahir kecuali apa yang dikhususkan dengan dalil, yaitu air liur anjing, di mana air liur anjing termasuk yang najis. السؤال الثاني، بارك الله فيكم، ما حكم المني، مني الآدمي، هل هو طاهر أم نجس؟ الجواب ما ذكرتم حكمه طاهر وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. Pertanyaan kedua tentang mani. Jadi apa hukumnya najis atau tahir? Sebagaimana kalian jawab adalah tahir. Ini pendapat yang sahih dari para pendapat ulama. فما هو الدليل على طهارة المني؟ طيب أين وجه الدلالة؟ طيب من أين وجه الدلالة؟ نعم هنا وجه الدلالة في هذه اللفظة في رواية الإمام مسلم، حيث أن الفرك أجزأ عن غسله الفرك، ولا شك أن الفرك ليس كالغسل، فلما اكتفي بفركه يابسا علم من ذلك بارك الله فيكم أنه ليس بنجس، فلو كان نجسا لاحتاج مع الفرك إلى قرص وغسل. Mana sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya mani al-adami itu adalah tahir? Itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW mengeriknya. Seandainya itu adalah najis, tentu tidak cukup hanya sekedar mengeriknya saja, tapi harus selain mengerik dan juga harus mencucinya. Hada wajhun al-wajhu thani wa huwa annahu lamma baqiya al-maniyu fi thawbihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama حتى يبوس دل من هذا الوجه أنه ليس بنجس، فلو كان نجسا لما ترك في الثوب هذه الفترة حتى يبوس. Sisi yang kedua, Rasulullah SAW membiarkan mani tersebut sampai kering. Kalau seandainya itu adalah najis, tentu Rasulullah SAW tidak akan membiarkan begitu saja sampai mani tersebut dalam keadaan kering. السؤال الثالث بارك الله فيكم ما هو الحكم في جميع الدماء؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ نعم حكم semua darah hukumnya najis atau tahir. الجواب الأصل فيها الطهارة إلا ما خصه الدليل وقد ورد الدليل بنجاسة دم الحيض. Jawabannya pada asalnya adalah tahir kecuali apa yang dikhususkan dengan dalil, dan telah datang hadis yang menunjukkan bahwasanya darah haid itu termasuk darah yang najis. Qala al-musannif rahmatullahi taala alaihi babu al-wudu bima'na bab ma yata'allaqu bi ahkami al-wudu. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bab wudu, bab tentang wudu, artinya bab yang berkaitan dengan hukum-hukum wudu. Fabada an dzakara al-musannif rahmatullahi taala alaihi bab al-miyah wa qaddama ala sa'ir al-abwab fi kitab at-tahara, thumma thanna bi bab al-aniyah, thumma thalatha bi bab izalati an-najasati wa bayanha. ذكر الباب الرابع وهو باب الوضوء الآن تم الشروع فيما يتعلق باستعمال الماء والتطهر به ومنه الوضوء. Nah, setelah beliau menyebutkan pada bab pertama berkaitan dengan air, bab kedua berkaitan tentang wadah, dan bab ketiga berkaitan dengan menghilangkan najis, maka berikutnya beliau menyebutkan sebagai bentuk kesempurnaan adalah bab tentang wudu. Wa qawluhu rahmatullahi ta'ala alaihi babu al-wudu, al-wudu ay bi dhammi al-waw al-wudu, li'anna al-murada bil wudu bi dhammi al-waw a'malu al-wudu. Disebutkan di sini ada al-wudu, ini pakai waw dhammah. Maksudnya di sini adalah nam. Kalau di dhammah berarti dengan pelaksanaan dari wudu itu sendiri atau perbuatan dari wudu itu sendiri. Amma bi fathhi al-waw al-wudu fa innahu al-ma'u al-musta'mal fi al-wudu. Adapun kalau wawunya di fathah maka artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu. ولذلك تجد في بعض الأحاديث دعا بوضوء انظر بفتح الواو ولا يصلح أن تقول دعا بوضوء دعا بوضوء بفتح الواو أي بالماء الذي يتوضأ به. Rahimah telah datang riwayat nam دعا بوضوء nam pakai wawu fathah artinya beliau minta air yang digunakan untuk berwudu dan tidak diperkenankan untuk membacanya dengan da'a biwudu. Nah, karena artinya itu berlainan. Jadi yang benar adalah da'a biwudu. Beliau meminta air yang digunakan untuk berwudu. Wal wudu barakallahu fiikum ma'khudun min al wada'a wa hiya an-nadhafah wal husn. Dan wudu diambil dari kata nam terambilkan dari perkataan an-nadhafah wal husn yaitu kebersihan dan juga perbaikan. وأما تعريف الوضوء في الاصطلاح والشرع فهو استعمال ماء طهور في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة تعبد لله باستعمال ماء طهور في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. Adapun secara syariat adalah penggunaan air untuk bersuci dengan anggota yang khusus dan juga dengan sifat-sifat yang khusus. Nah, ini perhatian daripada secara syariat. Jadi penggunaan air untuk bersuci dengan anggota wudu yang khusus dan juga dengan sifat-sifat yang khusus. Wa qawluna istimalu ma'in tahurin kharaja minhu al-ma'un najis. Dan di sini dikatakan istimalu ma'in tahur, penggunaan air yang suci, keluar dari pembahasannya adalah air yang najis. فلا يصح به ولا يجوز. Maka tidak sah dipergunakannya dan tidak diperbolehkan. وقولنا في أعضاء مخصوصة في أعضاء مخصوصة هذه الأعضاء هي التي ورد بها الدليل في الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Dan adapun di sini anggota wudu yang khusus, apa yang disebutkan dengan dalil berupa Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza kuntum ila shalah, ya kalian bangkit untuk melakukan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah dan tangan kalian sampai siku, wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah dalam kepala kalian dan juga basuhlah kaki kalian nam ilal ka'bain sampai mata kaki. Wa ja'at as-sunnah al-fi'liyah al-mutawatirah mubayyana li sifati dzalika. Dan juga datang dalam sunnah fi'liyah mutawatirah penjelasan tentang wudu tersebut. Wa qawluna bi sifatin makhsusah ما ورد في بيان ذلك من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan ucapan beliau dengan sifat yang khusus itu apa yang diperlakukan oleh Rasulullah SAW di mana disebutkan dalam dalil. حيث بدأ نبينا بغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه وجاء ثلاثا وهكذا غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم اليسرى كذلك إلى المرفق ثم مسح رأسه وجاء في بعض الأحاديث مسح أذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى إلى الكعبين ثلاثا. Disebutkan dengan sifat yang khusus di syariat di mana Nabi SAW memulainya dengan membasuh kedua telapak tangan kemudian berkumur serta memasukkan air ke hidung kemudian menghembuskannya selanjutnya mengusap wajah ada riwayat sampai 3 kali setelah itu mengusap membasuh tangan kanan sampai ke siku, kemudian membasuh tangan yang kiri sampai ke siku, kemudian mengusap dalam kepalanya, setelah itu membasuh kaki yang kanan, selanjutnya membasuh kaki yang kiri. ثم شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه بذكر أول حديث في باب الوضوء وهو ما يتعلق بالسواك، وهذا من فقهه رحمة الله تعالى عليه، مما يدلك على استعمال السواك ليس في أثناء الوضوء ولكن قبل الشروع في الوضوء. السواك أولا ثم يبدأ فيغسل يديه أي كفيه ويتمضمض ويستنشق ويستنثر وهكذا حتى يفرغ من وضوئه. Kemudian beliau menyebutkan setelah bab tersebut adalah tentang pembahasan siwak. Ini termasuk menunjukkan bagaimana dalamnya ilmu fikih yang beliau miliki, di mana pelaksanaan penggunaan siwak itu dimulai sebelum berwudu. Setelah melakukan siwak, kemudian masuk kedua telapak tangannya, kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan menghembuskannya sampai selesai wudu. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي أمر إيجاب، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, kalau seandainya la nasuka ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, semoga aku perintahkan mereka untuk siwak. Di sini adalah perintah ijab, perintah yang wajib. Ma'a kulli wudu, setiap kali berwudu. Dikeluarkan oleh Imam Malik wa Ahmad dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, disebutkan oleh Bukhari secara muallaq. وهذا الحديث من حيث الدرجة حديث صحيح. Dan hadis ini dari kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih. وقوله لأمرتهم بالسواك، السواك قال العلماء استعمال عود أو نحوه. لماذا؟ لإزالة ما طرأ على الأسنان من تغير. Kemudian disebutkan sini apa pengertian siwak, yaitu penggunaan batang yang siwak ataupun semisal dengan itu, disebabkan karena adanya perubahan bau mulut yang ada di gigi tersebut, disebabkan karena gigi tersebut sehingga terjadinya perubahan bau mulut. وهذا في الغالب وإلا فاستعمال السواك وإن لم يكن هنالك تغير عبادة وسنة كما سيأتي معنا. Dan ini adalah secara kebanyakan di penggunaan siwak itu karena berubah bau mulutnya. Akan tetapi di sana walaupun tidak berubah bau mulutnya juga tetap disunahkan untuk melakukan siwak. Ini akan datang penjelasannya. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam laula an ashqa ala ummati ma'nahu laula khashyat al-mashaqqah wa makhafat al-mashaqqah على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب بالسواك فيكون واجبا عليهم عند كل صلاة ويأثمون إن تركوا ذلك لكنه لم يأمرهم أمر إيجاب. Dan sabda Rasulullah SAW laula nasyqa ala ummati, pengertiannya adalah kalau seandainya tidak mengkhawatirkan itu memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, sungguh aku perintahkan mereka untuk siwak. Makul ya sholat, makul wudu. Setiap kali sholat atau wudu, ini adalah perintah yang wajib. Kemudian, kalau seandainya mereka itu meninggalkan, tentunya akan berdosa. Akan tapi di sini dikarenakan kalau seandainya tidak menjadikan berat bagi umatku, maka sunnah akan diperintahkan menjadi untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu. Maka di sini berubah keadaannya. إذن معنى هذا الحديث بالجملة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يحثنا على عبادة السواك وعلى استعمال السواك عند كل وضوء وأن ذلك محبب ومرغب شرعا. Secara global, bahwasanya Rasulullah SAW Nah, merintahkan bagi hamba-hambanya untuk melakukan ibadah berupa siwak, penggunaan siwak, dan supaya senang dengan siwak dan dorongan untuk senantiasa menggunakan siwak. Fayustafadu min hadzal hadits fawaid minha istihbab as-siwak 'inda kulli wudu'in. Dalam hal ini bisa diambil faedah, di antaranya disunahkan untuk menggunakan siwak setiap kali hendak berwudu. وانظر يا رعاك الله عند كل وضوء كم يتوضأ الشخص في اليوم في الغالب أقل ما يتوضأ 5 مرات وقد يحتاج إلى أكثر من ذلك ففي كل مرة يستحب له في كل وضوء يستحب له أن يستاك وأن يستعمل السواك عند الوضوء. Lihatlah, semoga Allah menjaga kalian. Nah, berapa dibutuhkan untuk berwudu setiap harinya. Dari situlah disunahkan untuk bersiwak. Jadi kebanyakan kita melakukan wudu sebanyak 5 kali. Terkadang dalam seseorang melakukan lebih dari 5 kali. Dan setiap kali berwudu, maka disunahkan untuk menggunakan siwak. وهذا فيه بارك الله فيكم أيضا استحباب شراء السواك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. Kemudian juga di dalamnya disunahkan untuk membeli siwak. Karena di sana ada kaidah ma la timul wajibu illa bihi fa huwa wajib, perkara wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Ma la tim mustahab illa bihi fa huwa mustahab, perkara yang sunnah tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi sunnah. Wa aidan hirsul muslim ala siwak wa an yakuna ma'ahu بمعنى في مخبئه أو بالقرب منه. لماذا؟ لأنه كلما أراد أن يتوضأ لن يذهب إلى البيت من أجل أن يستعمل السواك، لابد أن يكون السواك قريبا منه وفي مخبئه. Di sini juga dorongan bagi setiap muslim untuk senantiasa menggunakan siwak, dan siwak tersebut hendaknya mungkin di sakunya ataupun di tempat dekat dengan dia, karena dia senantiasa membutuhkan dengan siwak tersebut. Tidak harus dia kembali ke rumahnya baru mengambil siwak. Jadi hendaknya mungkin di sakunya ataupun di tempat yang dekat darinya, karena setiap saat dia membutuhkan siwak tersebut. Wa yustafadu min hadithi thaniyan istihbabu suwaki lisaim fi yawmi sawmihi sawan kana qabla zawal au ba'da zawal. Dan juga disunahkan bagi orang berpuasa untuk bersiwak. Di waktu puasanya disunahkan untuk bersiwak, baik sebelum zawal ataupun setelah zawal. Lianna Rasulullah alaihi salatu wasalam raghaba fi isti'mal as-siwak 'inda kulli wudu'in wa lam yakhuss dhalika biduni sha'im wa lam yukhrij min dhalika as-sha'im wa yastathni sha'im fa huwa 'amun lis-sha'im wa lil-muftir. Karena Rasulullah SAW memberikan anjuran untuk menggunakan siwak setiap kali wudu, dan tidak ada pengkhususan bahwa siwak itu khusus bagi orang yang tidak berpuasa. Ini tidak dikecualikan, semua disunahkan untuk bersiwak ketika berwudu, baik yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Wa ila istihbab as-siwak lis-sha'im dhahaba al-Imam Malik wa kadzalika Abu Hanifah. Dan yang berpendapat tentang sunnahnya menggunakan siwak ketika berpuasa adalah Imam Malik dan Imam Abi Hanifah. Mimma yustafadu aydan min al-hadith anna siwaka 'inda al-wudu laysa biwajibin. Dan juga bisa diambil faedah bahwasanya penggunaan siwak setiap kali hendak berwudu itu tidak wajib. لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه لم يأمر به أمر إيجاب خشية المشقة علينا. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau tidak merintahkan perkara yang wajib karena khawatir akan memberatkan bagi kita ketika sewaktu itu menjadi wajib. هنا ايضا بارك الله فيكم بعض الفوائد والتنبيهات. الافضل في استعمال السواك ان يكون بالعود المعروف ذلك العود والغالب عود العراك فالافضل ان يكون بذلك لكن اذا لم يوجد ذلك العود فبما يقوم مقامه وياتي بالمقصود من إزالة التغير الذي يطرأ على الأسنان. Dan faedah berikutnya serta 6 yang perlu diperhatikan, yang paling utama bersiwak itu dengan menggunakan kayu siwak, kayu yang ma'ruf itu. Kalau tidak ada, maka bisa menggunakan yang 6 semisal dengan kayu siwak tersebut, ya, yang bisa menghilangkan bau mulut. 6 Jadi selain kalau tidak ada lagi kayu siwak maka bisa yang lainnya. وقد ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن الأحسن في السواك أن يكون متوسطا لا شديدا قاسيا يابسا ولا شديد الرطوبة فلا يكون شديد اليبس فيجرح اللثة ولا شديد الرطوبة فلا يؤدي الغرض والمقصود من إزالة ما ينبغي إزالته. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya penggunaan kayu siwak itu hendaknya tidak sangat keras siwaknya, dalam keadaan tidak keras dan juga tidak terlalu kering, yang dengan itu akan bisa menyakiti lam gusi, gusi bagian atas, dan juga tidak terlalu basah, yang menjadikan lam tidak bisa terwujudkan dalam membersihkan نعم باو مولود tersebut. التنبيه الثاني بارك الله فيكم أن السواك كما تقدم معنا عبادة عظيمة مشروعة في سائر الأوقات لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. Dan siwak sebagaimana yang telah lampau termasuk ibadah yang agung yang disyariatkan di setiap waktu. Karena Rasulullah SAW menyatakan wasni as-siwaku matahatul linfam mardhatun lirabb. Wasni siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah itu ridha. Sebagaimana di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Lakinnahu يستحب استحبابا مؤكدا ويتأكد استحباب استعمال السواك في مواطن هذه المواطن منهم من عدها 5 بالإجماع ومنهم من زاد موطنا سادسا الأول عند كل وضوء كما تقدم ودليله هذا الحديث الذي أخذناه. Akan tapi, nah, yang betul-betul disunnahkan itu ada beberapa tempat. Dan para ulama menyebutkan sebagian termasuk ijma itu ada 5 tempat. Ada lagi yang menambah dengan 6 tempat lagi. Di antara tempat-tempat tersebut yang pertama setiap kali tidak berwudu sebagaimana hadis yang kita sebutkan ini. Al-thani 'inda kulli salatin li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi sahihain qala alaihi salatu wassalam لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Tempat yang kedua yaitu ketika hendak melakukan salat sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abi Hurairah Rasulullah SAW menyatakan laula an asqa ala ummati, kalau saya tidak memberatkan bagi umatku lamartuhum bisiwak inda kulli shalah, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak melakukan salat. Al-thalithu عند الاستيقاظ من النوم لأحاديث كثيرة ومنها حديث حذيفة في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. Dan yang ketiga ketika bangun tidur, dan telah banyak dalil yang menunjukkan demikian, di antaranya hadis Hudzaifah Naam, yakni di sahih Bukhari Muslim, kan Rasulullah idza qama al-lail yasusufahu bisiwak. Tatkala beliau hendak bangun, dan beliau bangun malam untuk salat tahajud, maka beliau memasukkan siwak ke dalam mulutnya dan bersiwak. Ar-rabi'u 'inda taghayyuri raihatil fam wa sfirari al-asnan. Yang keempat, ketika ada perubahan bau mulut dan juga gigi mulai menguning. Al-khamisu 'inda dzikri wa tilawatil Qur'an. Yang kelima, ketika berzikir dan membaca Al-Qur'an. Wa hadhihi barakallahu fikum wa illam ya'ti biha adillah khassa wadhiha fal adillatu al-ukhra tadullu 'alayha. Nah, walaupun dalam perkara ini tidak ada dalil yang menunjukkan khususan dalam perkara ini, tapi dari perkara tersebut di atas tadi menunjukkan tentang disyariatkan untuk bersiwak. Famathalan 'inda isfirar al-asnan yustafadu min al-ahadith allati fiha isti'mal as-siwak ba'da al-istiqaz min an-nawm. Naam, di antaranya naam, ketika terjadi gigi dalam keadaan kuning, bisa diambil faedah bahwasanya seorang itu bersiwak ketika bangun dari tidurnya. Wa hakadha isti'mal as-siwak lidzikri wa tilawati al-Qur'an yustafadu hadha min al-ahadith hadith Abi Hurairah alladhi yadullu 'ala istihbab as-siwak 'inda ad-dukhul ila as-salah. Fabis-salati adz-dzikr wa fis-salati tilawati al-Qur'an. Adapun penggunaan siwak ketika berzikir dan membaca Al-Qur'an bisa diambil dari hadis Abu Hurairah yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu hendak salat, tentunya dia ketika salat nanti akan berzikir dan juga membaca Al-Qur'an. Al-mawtin as-sadis 'inda dukhul al-bait li hadits ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anha 'inda al-imam Muslim. Qalat kana an-nabiy 'alayhi as-salatu was-salam idza dakhala manzilahu بدأ بالسواك قال العلماء هذا من حسن عشرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian yang keempat, yang keenam, tempat yang keenam, ketika hendak masuk rumah, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Aisyah, kan Rasulullah itu dakhala baita bada'a bisiwak. Beliau tatkala hendak masuk rumah, beliau mulai dengan siwak. Dan para ulama menyebutkan ini bagaimana bentuk kebaikan Nabi SAW, hubungan dia dengan keluarganya. Qala al-Hafiz rahmatullahi ta'ala alaihi wa an Humran Mawla Uthman ibn Affan anna Uthman radhiyallahu ta'ala anhu da'a biwadu'in bifathil waw faghasala kaffayhi thalatha marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Dari Humran Maula Utsman bin Affan, wasnya Utsman bin Affan meminta air, maka beliau mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, selanjutnya berkumur, menghirup air ke hidung dan menghembuskannya, lalu membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai ke siku tiga kali, kemudian membasuh tangan yang kiri semisal dengan itu, kemudian beliau mengusap kepalanya, selanjutnya beliau mencuci kaki yang kanan sampai ke mata kaki tiga kali, kemudian membasuh kaki yang kiri semisal dengan itu, kemudian beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian Naam, man tawaddaa misla wudhu'i ahada tsumma salatain la yuhadditsu fihi ma nafsahu wallahu ma taqam min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti ini kemudian salat dua rakaat dan tidak membicarakan tentang dirinya kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. وهذا الحديث بارك الله فيكم فيه فوائد كثيرة من فوائد هذا الحديث أولا بيان الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا كما بين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وغيره أيضا. Dalam hadis ini bisa diambil faedah yang banyak, di antaranya penjelasan tentang sifat wudu yang sempurna dari wudu Nabi Muhammad SAW, dan bahwasanya beliau berwudu tiga kali tiga kali, sebagaimana Utsman bin Affan menjelaskannya dan juga yang lainnya. وسيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا شيء من أحكام هذه الأعمال. Dan akan datang penjelasan tentang hukum-hukum ini berkaitan dengan wudu. فمثلا غسل الكفين بدء الوضوء مستحب. غسل الكفين بدء الوضوء مستحب. Misalnya berkaitan dengan membasuh telapak tangan. Nah, bagian dari telapak tangan termasuk perkara yang disunnahkan. وتكرار الوضوء مرتين او ثلاثا ايضا مستحب. Mengulang wudu sebanyak dua kali tiga kali termasuk perkara yang disunnahkan. Wal madmadha fil wudu minhum man qala wajib wa minhum man qala syarat wal ladzina qalu bil istihbab qauluhum qawi. Berkaitan dengan berkumur-kumur, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan syarat, dan sebagian lagi mengatakan sunnah. Inilah ucap pendapat yang kuat. وأما الاستنشاق والاستنثار فالصحيح في ذلك الوجوب. Adapun menghirup air ke hidung dan menghembuskannya yang sahih adalah wajib. وأما غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذه أركان لا يصح الوضوء إلا بها. Adapun membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, ini termasuk rukun-rukun dan tidak sah wudu tersebut kecuali harus dengannya. Yustafadu min hadits thaniyan waffaqana Allah wa iyyakum an at-ta'lim bil fi'l ablagh min al-qawl wa awdah fil bayan. Dan bisa diambil faedah yang kedua bahwasanya praktik, pelajaran praktik itu lebih bisa gamblang dan juga bisa jelas daripada ucapan. Walidzalika athara Utsman radhiyallahu ta'ala anhu an yubayyana lin-nas fi zamanihi hadiy Rasulillah alaihi salatu wassalam fil wudu bil bayan al-fi'li wal wudu' al-'amali amamahum wa kana yastati' an yahki fa yaqul fa'ala an-nabiy kadha wa kadha wa kadha إلا أن التعليم بالفعل أبلغ وأوضح من التعليم بالقول. Oleh itulah Utsman bin Affan berupaya untuk menjelaskan kepada umat di zamannya tentang petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau mempraktikkan secara perbuatan di hadapan mereka. Karena yang demikian sebenarnya beliau mampu untuk mengkisahkan bagaimana wudu Nabi SAW. Akan tapi dengan peragaan itu lebih jelas dan lebih gamblang daripada sekedar ucapan. Wa yustafadu aidan min hadits barakallahu fikum mashru'iyyatu ghasl al-qadamain fil wudu' fa fihi ar-radd 'ala asy-syi'ah alladhina yaqulun bal yamsahu 'ala al-qadamain la yaghsilu al-qadamain. Dan faedah berikutnya disyariatkan untuk mencuci kaki. Dan ini sebagai bantahan bagi orang Syiah yang mengatakan bahwasanya kaki cukup diusap saja tanpa dibasuh. فلما جاء الدليل عن نبينا عليه الصلاة والسلام بغسل القدمين علمنا بذلك بطلان كلام الشيعة. Tatkala datang dalil dari Nabi SAW bahwasanya beliau mencuci kakinya, maka terbantahlah apa yang dilakukan oleh orang Syiah bahwa mereka hanya sekedar mengusap kakinya. Wa yustafadu aydan min al-hadithi istihbabu at-tathlith fi al-wudu wa huwa akmaluhu thalathan thalathan. Faedah berikutnya, disunahkan untuk berwudu tiga kali. Ini lebih sempurna. Ya, beliau berwudu salasan, tiga kali. وكذلك استحباب البدء بالأيمن باليمين اليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى القدم اليمنى ثم اليسرى. Dan juga disunahkan untuk mulai dengan yang kanan, mulai dengan membasuh tangan yang kanan dan yang kiri, selanjutnya membasuh kaki yang kanan kemudian yang kiri. Wa aidan istihbab salati rak'atain ba'da al-wudu. Dan juga disunahkan untuk salat dua rakaat selesai wudu. Wa istihbab al-khushu'i fi salati wa an la yastarsila fi hadith an-nafs. Dan juga disunahkan untuk khusyuk dalam salat dan supaya seseorang tidak mengikuti bisikan jiwanya. Wa yustafadu aydan min hadith barakallahu fikum jawazu al-isti'anah bi ihdhar ma al-wudu li qawlihi da'a bi wudu'in. Dan juga dibolehkan untuk minta bantuan dalam mendatangkan air sesuai dengan ucapan beliau da'a bi wudu, beliau minta air. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مسح برأسه عليه الصلاة والسلام واحدة, بمعنى توضأ علي فمسح برأسه واحدة. انظر, وفي نهاية الوضوء قال هذا الذي رأيتموني أفعله هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح, بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. قال الحافظ, berkata الحافظ بن حجر الأسقلاني dari علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه tentang sifat wudu Nabi SAW bahwasanya wa masaha bi ra'sihi wahidah, mengusap kepalanya sekali usapan. Ya, lihatlah kemudian di akhir, inilah wudu yang aku lakukan, ini adalah wudunya Nabi Muhammad SAW. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Bahkan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang paling sahih yang ada di bab ini. Wa qawlu At-Tirmidzi rahimahullah إنه أصح شيء في الباب أي فيما يتعلق بعدد المسح على الرأس أن الواحدة هي أصح شيء في الباب, أما ثلاثا فهذا الصحيح أنه لا يثبت. Adapun ucapan At-Tirmidzi إنه أصح شيء في الباب, sebenarnya ini adalah yang paling sahih dalam bab ini, yaitu bab yang berkaitan dengan mengusap kepala itu hanya sekali, ini yang paling sahih. Adapun disebutkan di sana mengusap kepala sebanyak tiga kali tidak sabit, tidak datang dari Nabi Muhammad SAW. هذا الحديث بارك الله فيكم من حيث الدرجة حديث صحيح. Hadis ini derajatnya adalah derajat yang sahih. فيستفاد عندئذ من هذا الحديث فوائد الأولى أن مسح الرأس في الوضوء يكون مرة واحدة فقط. Dari hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya mengusap kepala itu hanya sekali usapan. وسيأتي معنا صفة ذلك. Dan akan datang penjelasan dari sifat mengusap kepala tersebut. وإلى مسح الرأس مرة واحدة ذهب جمهور أهل العلم ورجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم. Dan yang berpendapat bahwasanya mengusap kepala itu cukup sekali, ini adalah pendapat mayoritas para ulama dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga muridnya yaitu Ibnu Qayyim. أيضا بارك الله فيكم تنبيه الأحاديث التي فيها تكرار الوضوء ثلاثا ثلاثا جاء في بعضها توضأ ثلاثا ثلاثا وفي بعضها توضأ مرتين مرتين هذه الأحاديث ليس فيها بأن المسح للرأس كان ثلاثا أو كان مرتين بل هي مجملة هي مجملة والصحيح أن مسح الرأس جاء مفصلا في حديث علي الصحيح أنها مرة واحدة لا غير. Ya, perlu diperhatikan dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang berulang-ulangnya wudu. Sebutkan situ ada tiga kali, ada yang dua kali. Hal tersebut itu secara global, secara keumuman itu membasuh tiga ataupun dua kali. Namun secara rinci mengusap kepala itu hanya sekali, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Thalib ini. Inda idzin nafqahu tamaman أن هذه الأحاديث الصحيحة ثلاثا ثلاثا واثنتين اثنتين هذا التثليث يحمل على غير الرأس والأذنين مسح الرأس مرة ومسح الأذنين مرة. Dengan inilah bahwa penyebutan tiga kali ataupun dua kali itu adalah selain dari mengusap kepala dan juga mengusap telinga. Ini dikhususkan. Ini selain dari mengusap kepala dan juga mengusap telinga. Ini situannya hanya sekali usapan. Aidan at-tanbih ats-tsani barakallahu fikum qad waradat ahadith shariha fil wudu wa fihi annahu masaha ra'sahu thalathan shariha bidhalik masaha ra'sahu thalathan lakinnaha laysat shariha hiya sharihatan lakinnaha laysat sahihatan. Naam. Yang perlu diperhatikan bagian kedua, bahwasanya di sana ada hadis yang menyebutkan hadis yang sharih yang jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengusap kepalanya sebanyak tiga kali. Mengusap kepala sebanyak tiga kali. Namun demikian mengusap kepala sebanyak tiga kali itu dalam hadisnya tidak sahih. Wa ala hadza barakallahu fikum fala yushra'u mashu ar-rasi في الوضوء إلا مرة واحدة سواء توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا. Maka dengan inilah bahwa tidak disyariatkan dalam mengusap kepala kecuali hanya sekali saja, baik itu dalam berwudu melakukannya sebanyak sekali-sekali, membasuh ataupun membasuh diri sebanyak tiga kali sekali-sekali ataupun dua kali ataupun tiga kali. Jadi semuanya hanya satu usapan untuk bagian kepala. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wa an Abdullah ibn Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhuma fi sifatil wudu qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama rasahu مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhuma tentang sifat wudu Nabi Muhammad SAW. Wasnya beliau SAW mengusap kepalanya. Beliau memajukan tangannya kemudian memundurkannya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain beliau memulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diundurkan sampai ke tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi sampai ke tempat yang beliau mulainya. Wa qawluhu radhiyallahu ta'ala anhu bada'a bi muqaddam ra'sih ibtida'u ar-ras محل المسح من منبت الشعر المعتاد منبت الشعر المعتاد. Ada pun ucapan beliau bada al muqaddam ya ra'sihi itu dimulai mengusap kepala itu dari tumbuhnya rambut secara kebiasaan manusia tumbuh rambut di bagian kepala di situ. Wa qawluhu hatta dhahaba bihima ila qafah, al-qafah huwa mu'akhir al-unuq, wal murad bihi huna a'la mu'akhir al-unuq. Kemudian sampai ia undurkan ke tengkuknya. Maksudnya di sini adalah bagian leher yang belakang. Namun di sini bagian leher yang belakang yang bagian atas. Wa yustafadu min hadzal hadits barakallahu fikum bayanu as-sifah al-kamilah fi mashi ar-ra's wa anna al-mutawaddi'a yabda'u fi mashi ra'sihi awalan bi muqaddim ra'sihi thumma yastamirru fi al-mashi ila qafah thumma ya'ud ila al-makan alladhi bada minhu. Dari hadis ini bisa diambil faedah tentang sifat mengusap kepala secara sempurna. Ya, dimulai dari dalam kepala bagian depan ditumbuhnya rambut secara kebiasaan manusia, kemudian terus menerus mengusapnya sampai ke tengkuknya dan dikembalikan lagi ke tempat semula. Fa fihi idah ma fil Quran wamsahu bi ru'usikum فجاءت السنة فوضحت محل المسح وأنه من مقدم الرأس إلى القفا ثم أن يعود إلى المحل الأول. Di sini juga penjelasan apa yang disebut dalam Al-Quran, lamsahu biru'usikum, yaitu usaplah kepala kalian, dijelaskan dalam sunnah. Dalam mengusapnya adalah dimulai dari kepala bagian depan, kemudian dibawa ke tengkuknya dan dikembalikan lagi ke kepala bagian depan, diusap sampai kepala depan kembali. ويستفاد أيضا من حديث استحباب مسح الرأس كله وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. Dan juga disunahkan untuk mengusap seluruh kepalanya. Ini adalah pendapat yang rajih dari para pendapat ulama. فمسح الرأس مسح الرأس ركن من أركان الوضوء كما تقدم ومسحه بهذه الصفة مستحب. Mengusap kepala termasuk rukun daripada rukun wudu sebagaimana terdahulu. Namun mengusap kepala sesuai dengan tata cara seperti ini tadi, itu adalah hukumnya adalah sunnah. Famathalan law annahu bada'a bi muqaddam ra'sihi ila qafah wajtaza'a bidhalik fa mashuhu li ra'sihi sahihun illa annahu fatahu ittiba'u sunnah. Kalau seandainya seorang itu mengusap kepala dimulai dari bagian depan kemudian ke belakang kemudian berhenti di situ. Nah, yang demikian wudunya adalah sahih. Namun dia telah kehilangan dari mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Huna aidan tanbihun fi alfaz alhadith qala fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Anzur aqbala hadha al-iqbal bil yaday wa adbar hakadha. فمنهم من ذهب إلى أنه يبدأ من قفاه هذا هو الإقبال ثم يعود إلى قفاه أقبل بيدي وأدبر فمنهم من ذكر هذا لكن هذا بارك الله فيكم الواو ها هنا لا تفيد الترتيب بمعنى أدبر بدأ بمقدم رأسه وأدبر وأقبل بهما ثم عاد إلى المحل الذي بدأ منه فجاءت تلك الرواية التي فيها بدأ انظر موضحة ومبينة ومفسرة للرواية التي قبلها وصريحة بدأ علمنا محل البدء من أين بدأ بمقدم رأسه إذن البداية منها هنا بدأ بمقدم رأسه وأدبر بيديه ثم عاد إلى المحل الذي بدأ منه أي وأقبل بيديه فعلم من هذا بارك الله فيكم أن الرواية الأولى التي فيها أقبل وأدبر هي بمعنى أدبر وأقبل وهذا هو الموافق للرواية الصريحة. Secara nama zahir di sini lafadznya faqbala biyadaihi wa adbar. Nah, faqbala itu maju. Kemudian wa adbar mundur. Sebagian ulama menyebutkan bahwa mengusap kepala dimulai dari belakang, dari kofah, dari belakang, nah dibawa ke depan, kemudian di belakang, nah kemudian ke belakang lagi. Akan tapi penjelasannya riwayat ini setelahnya. Nah, wa fil lafdin bada'a muqaddami ra'sihi. Dimulai dari kepalanya bagian depan. Nah, kemudian dibawa ke belakang dan dikembalikan lagi ke depan. Karena wawu di sini tidak memberikan tertib. Jadi artinya adalah lam adbar wa akbar bihima. Jadi mundur kemudian maju dengannya. Ini adalah apa penjelasan secara jelas. Dan kalau secara zahir tadi dimulai dari belakang kemudian ke depan, ke belakang lagi. Kemudian dijelaskan di sini dimulai dari bagian depan, kemudian dibawa ke belakang, kemudian ke depan kembali. Wa bihadza barakallahu fiikum akhadna thalathata ahadith hakadha fi bab al-wudu. Kam qara'na hadithan thalathata ahadith bi fadlillah subhanahu wa ta'ala. Barakan ini kita membaca tiga hadis. Nah, tiga hadis dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Arba. Hakadha. Kalau arba. Baik, arba hadis. Empat hadis. Fal hadis al-awwal min hadith man? Min hadith Abi Hurairah fi suwak. Wa tsani Uthman ibn Affan fi sifat al-wudu. Wa tsalith Ali ibn Abi Talib aydan fi sifati aw fi عدد مرات المسح على الرأس وأخذنا الرابع في صفة مسح الرأس حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. حديث yang pertama adalah hadis Abi Hurairah, kemudian hadis Utsman, hadis Ali dan hadis Abdullah bin Zaid. Nah, kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan manfaat apa yang kita sebutkan tadi.